Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.